بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه ودعا بدعوته وجاهد في سبيل الله حق جهاده إلى يوم القيامة وبعد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وشر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي رحمكم الله جميعا، bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita sekalian untuk menyempatkan waktu di hari ini melangkahkan kaki kita ke masjid ini, masjid yang merupakan di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, berkumpul untuk mencari cinta dan ridha Allah, berkumpul untuk memahami apa yang menjadi pedoman dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul untuk sepakat meyakini kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berikutnya kita sedikit demi sedikit, setahap demi setahap mengamalkan ajaran ini. Karena ajaran ini adalah satu-satunya ajaran yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dan tidak akan ada yang benar selain apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, maka luruskan niat kita bahwa kali ini dan kali esok selalu duduk kita dalam rangka upaya untuk meningkatkan ilmu, iman, takwa, taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa bukakan pintu hati kita untuk mendapatkan petunjuk dan kemudahan mengamalkannya dan istiqamah di atasnya sampai dengan kita berpisah dengan dunia yang fana ini. Ikhwani dan akhwati rahimakumullah jami'an. Tema yang akan kita sama-sama simak kali ini adalah tema yang termasuk jarang dikaji, termasuk perkara yang patut untuk dianggap tidak aneh jika perkara ini dianggap aneh. Karena jarangnya mengkaji tentang masalah ini, dan karena bisa jadi adalah karena perkara ini betul-betul kurang dianggap relevan dengan bahasan keseharian. Padahal sesungguhnya kita akan ketahui nanti bahwa jika seorang muslim tidak peduli a priori masa bodoh atau meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini, bahkan akan mengancam kemurtadan muslim tersebut. Oleh karena itu, sepatutnya kita perhatikan baik-baik, simak baik-baik, dan pikirkan baik-baik betapa sangat banyaknya syariat Allah Subhanahu wa taala yang belum kita kaji, yang belum kita gali, apalagi kita amalkan. Ikhwan sekalian dan akhwati rahimakumullah, syariat menyikapi politik. Berarti antum harus pahami dari tema ini adalah tidak kurang dari 3 permasalahan. 1. Apa itu syariat? 2. Apa itu politik? 3. Apa yang dimaksud dengan sikap? Bagaimana kita menyikapi? Jadi mas kalian, saya harapkan bahwa tema ini di dalamnya mengandung unsur pengetahuan, unsur wawasan, unsur aqidah, unsur manhaj, dan terakhir adalah unsur aplikasi dan termasuk introspeksi. Saya ingin sampaikan perkara ini dalam rangka pembelajaran agar setiap muslim yang mengaku umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari sesadar-sadarnya bahwa ajaran ini masih jauh dari terapan keseharian kaum muslimin. Padahal menjalankan ajaran ini sama dan setara dengan ajaran dan syariat Allah lain, seperti halnya kita bahas tentang sholat, seperti halnya kita membahas masalah zakat, masalah haji, dan lain sebagainya. Namun kenapa saum kita jalankan, sholat kita jalankan, haji kita jalankan, masalah ini kita tidak jalankan? Ikhwan dan akhwat rahimakumullah jami'an, sebelum saya masuk terhadap pembahasan-bahasan ini, saya ingin sampaikan apa urgensi, apa kepentingan kita membahas masalah ini, sehingga kita semua paham background atau latar belakang kenapa diangkat tema ini. Saya kemukakan ada 5 perkara. Yang pertama adalah bahwa kebanyakan dari orang-orang yang jahil menganggap bahwa Islam tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan politik. Ini yang pertama. Pemikiran ini adalah sesungguhnya merupakan pemikiran yang disebut dengan sekuler. Dan pemikiran ini sebenarnya adalah merupakan celah terhadap kesempurnaan al-Islam. Ini sangat penting untuk kita garis bawahi. Bahwa tidak sedikit dari kaum muslimin, nah ini kan urusan negara lah, bukan urusan Islam. Kalau urusan politik, serahkan kepada para politisi. Tapi kalau urusan agama, maka serahkan pada para kiai. Betul tidak? Dan itu adalah al-mani. Itu adalah sekuler. Pahamnya disebut sekulerisme. Orangnya disebut sekuler. Dan kita bukan sekuler. Kita adalah umat Muhammad Rasulullah. Kita adalah umat muslim. Dan kita adalah meyakini bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh, secara menyeluruh. Jangan sebagian-sebagian. Jangan mengatakan bahwa kalau sholat dari Islam, kalau zakat dari Islam, kalau haji dari Islam, kalau baca Quran dari Islam, kalau politik bukan dari Islam. Itu adalah satu sisi akidah yang batilah, dan di satu sisi dia adalah merupakan pola dan cara menyatakan bahwa Islam adalah tidak merupakan pedoman hidup yang patut untuk dianut, karena dia adalah tidak bisa mengatasi masalah, antara lain adalah masalah politik. Ini yang pertama. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini tertepis. Islam bukan sekuler. Islam adalah mengendalikan bagaimana manusia berhamba pada Allah. Tapi Islam juga adalah mengendalikan bagaimana manusia hidup di atas dunia yang fana ini, agar dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Satu. Dua. Wan sekalian, jangan kita lalai bahwa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah akan terhenti untuk menjauhkan Islam dari kaum muslimin. Bahkan mereka gigih tanpa henti untuk menyeru dan mengajak mereka agar mereka menganut agama mereka, terutama dalam perkara politik. Kalau saja kita lihat dalam sejarah, maka sekularisme itu adalah adanya dari kalangan Nasrani. Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwa dari langkah-langkah bisa jadi tertentu upaya itu diupayakan agar kaum muslimin jauh daripada peran, jauh daripada bagaimana membahas tentang perkara yang realistis. Kaum muslimin jauh dari Islam dalam berbagai sisinya. Jauh dari sholat. Gimana supaya kaum muslimin tidak sholat? Disibukkan dengan perkara, dengan rapat, dengan meeting, dan sebagainya. Jangan dikira bahwa kaum muslimin juga tidak dipikirkan agar mereka jauh daripada sistem politiknya. Oleh karena itu, sebagai mereka diupayakan agar mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan pada mereka harta dan juga yang lainnya, maka mereka pun berusaha agar supaya mereka kaum muslimin jauh daripada mengenal syariat Allah tentang masalah perpolitikan. Tiga. Teman sekalian, saya bermaksud dengan memberikan isi ceramah kali ini dengan masalah syariat menyikapi politik ini adalah saya ingin memberikan satu tercah perkenaan dengan masalah siasat syar'inya politik dalam tinjauan syariat, di mana perkara ini saya katakan tadi bahwa dia adalah merupakan perkara yang asing. Seolah kita kaum muslimin lupa bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah, bahwa Umar bin Khattab adalah khalifah, bahwa Utsman bin Affan adalah khalifah, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah, bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah. Dan khalifah itu artinya adalah pemimpin umat, pemimpin pemerintahan, pemimpin umat manusia. Kenapa mereka tidak kembali menggali tentang bagaimana pola, cara, tata kepemimpinan mereka? Hal ini adalah merupakan kewajiban kita. Para ulama telah mewariskan kepada kita perkara ini dalam banyak kitab. Saya hanya membawakan beberapa saja untuk diperlihatkan bahwa ini adalah bagian kecil daripada bukti bahwa mereka menuliskan kepada kita, kita dalam Islam mempunyai hazanah yang kaya tentang masalah perpolitikan. Dan ini adalah bukan hanya untuk jadi riwayat hidup. Tetapi isi kitab-kitab seperti ini harus kita juga masak, proses agar menjadi perkara yang aplikatif di tengah-tengah kaum muslimin. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab berjudul Al-Ahkam As-Sulthaniyah, hukum kepemerintahan. Beliau adalah meninggal tahun 450, berarti abad kelima awal. Kalau kita sekarang abad ke-15, berarti kita bisa sebut bahwa ini adalah 14 abad yang lalu. Atau 10 abad yang lalu. 10 abad, 1000 tahun yang lalu kitab ini sudah tertulis. Kenapa kita tidak terapkan di sini? Dia adalah dari kalangan mazhab Syafi'i. Bukan hanya ini. Judulnya sama. Al-Ahkam As-Sulthaniyah. Ditulis oleh Al-Imam Al-Farra. Dan beliau adalah bermazhab Hambali. Juga tentang masalah hukum-hukum kepemerintahan. Berikutnya adalah At-Turuq Al-Hukmiyah fi Siyasati Syar'iyyah, ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sebelum ini gurunya telah menulis, namanya adalah As-Siyasah Al-Syar'iyyah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan banyak lagi dan banyak lagi. Adapun ini adalah ditulis pada abad sekarang, beberapa tahun yang lalu. Tetapi intinya adalah bahwa banyak ilmu kita kaya, teori kita kaya, ajaran kita kaya, lengkap, sempurna, tidak ada kurang suatu apapun. Memberikan persiapan yang lengkap menghadapi berbagai problematika akhir zaman. Berkenaan juga tentang antara lain adalah masalah kepemerintahan dan perpolitikan. Kenapa kaum muslimin justru menganggap ilmu dan kitab ini adalah di bawah tanah, disembunyikan seolah tidak ada dalam peran kaum muslimin. Padahal kita kaum muslimin, kita meyakini bahwa ini adalah ada dalamnya ayat Allah, firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak pakai? Padahal masalah sholat, masalah zakat, kita kaji. Sedangkan masalah ini adalah tidak dikaji, tidak dijalankan. Oleh karena itu yang ketiga. Keempat. Para jemaah sekalian, saya sampaikan tema ini adalah dalam rangka kewajiban saya dan setiap orang yang Allah beri sedikit ilmu untuk melakukan peran amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintahkan orang untuk berbuat yang baik sesuai dengan ajaran Allah dan mencegah melarang orang agar dia meninggalkan berbagai kemungkaran yang Allah cegah, yang Allah larang, yang Allah katakan bahwa itu adalah perbuatan yang menyebabkan Allah murka. Oleh karena itu, jamaah sekalian, bahwa perkara ini adalah bagian daripada amar ma'ruf. Maksudnya, saya memerintahkan berdasarkan apa yang Allah perintahkan pada kita semua, jalankan antara lain hukum pemerintahan dan perpolitikan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan pada kita sekalian. Saya nahi mungkar, artinya adalah saya melarang agar jangan sampai melakukan sesuatu yang di luar daripada ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kewajiban saya dan kewajiban setiap kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima. Yang kelima adalah saya ingin menyeru kaum muslimin, menyeru orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad Rasulullah, beriman kepada benarnya Al-Islam, beriman kepada bahwa tidak ada ajaran lain yang benar kecuali Al-Islam. Untuk mari kita pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dan kita praktekkan syariat Islam ini, dan kita tidak boleh minder, tidak boleh hilang percaya diri, bahkan justru harus bangga, bahkan siap rela berkorban untuk mendohirkan, menyatakan, mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita sekalian. Para sekalian, lima latar belakang ini yang mudah-mudahan menjadi dasar kepada kita sekalian agar ketika kita mendengar tentang masalah ayat atau hadis berkenaan dengan kepemerintahan, dalam waktu yang sama setiap kita, ana dan antum semua, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ayat dan hadis telah sampai pada telinga antum. Kenapa setiap kita tidak punya gairah untuk mengamalkannya? Dan itu adalah tanggung jawab kita. Setiap kita akan ditanya. Karena kalian, itu adalah yang disebut dengan latar belakang. Kita masuk kepada pembahasan. Dalam pasal ini saya akan bentuk dalam bentuk pasal-pasal ataupun poin-poin permasalahan supaya mudah kita memahaminya. Satu demi satu kita pahami, dan itu adalah tidak menyeluruh karena tidak mungkin memahami sekian banyak kitab dalam 2 jam, setengah 10 sampai jam 12, tidak mungkin. Seharian pun saya tidak sanggup untuk mengatakannya karena para ulama sekian kaya dan padatnya berkan masalah ini. Saya adalah hanya ingin menyampaikan poin-poin yang mendasar yang untuk kemudian kita jadikan pemahaman dan harus kita jalankan. Perhatikan sekalian, dalam bahasa Arab, pengertian politik itu adalah tidak identik dengan asyiasa. Kalau dibandingkan, jadi kalau antum beri judul, judulnya adalah pengertian politik dan siasa. Itu judulnya. Tanya sekalian, sebagaimana orang mengartikan ad-din artinya agama, al-islam artinya agama, sama. Mengartikan siasa juga dengan politik. Artinya adalah, kalau Islam diartikan agama itu salah, maka siasa diartikan dengan politik juga salah. Itu maksudnya. Berarti pahami bahwa kenyataannya, realitasnya bahwa politik itu tidak identik dengan as-siyasah. Apalagi as-siyasah as-syar'iyyah. Perhatikan. Dalam satu kamus saya membaca adalah bahwa apa yang maksudnya politik? Politik adalah ilmu kenegaraan. garis miring tata negara. Kemudian yang kedua adalah katanya politik juga adalah sebagai kata kolektif yang menunjukkan pemikiran yang bertujuan untuk mendapat kekuasaan. Itu politik dalam bahasa Indonesia. Silakan antum cari bukunya Kamus Ilmiah Populer. Dan mungkin silakan ada yang punya kamus yang lain, silakan kaji. Apa yang disebut politik dalam bahasa ilmiah? Artinya adalah perhatikan, ilmu kenegaraan atau ilmu tata negara. Tetapi yang kedua, perhatikan, dia adalah pemikiran yang bertujuan untuk mendapat kekuasaan. Jadi dia definisi ini, jangan aneh kalau seandainya orang yang bergumul dalam dunia politik, dia adalah disebut pemburu. Sekarang ada istilah namanya pemburu istana negara, pemburu gedung MPR DPR. Begitu. Itu bahasanya, bahasa jurnalistik, bahasa wartawan, bukan bahasa syar'i. Tetapi disebutnya adalah pemburu istana negara dan pemburu gedung MPR DPR. Disebutnya pemburu. Begitu bahasanya. Saya bisa tunjukkan bahwa itu adalah bukan bahasa saya tapi bahasa jurnalis. Jadi para jemaah sekalian adalah bahwa politik sejak pengertian awal dia adalah berisi cara meraih kekuasaan. Kekuasaan itu adalah sebagai satu target dan objek. Dan orang yang berusaha keras, punya ambisi, punya kemauan untuk mendapatkan itu adalah dia kemudian hendaknya berusaha dan memproses. Dan orang-orangnya biasanya disebut dengan politikus. Dan teman-teman sekalian perhatikan pula, bahwa dari pengertian ini disebutkan pemikiran. Pemikiran itu adalah tidak bisa dan tidak boleh dijadikan sebagai pedoman hidup. Menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pemikiran itu adalah berasal dari ra'yu. Sedangkan din berasal dari wahyu. Oleh karena itu, buat kalian bahwa politik dari definisi seperti ini adalah berbeda dengan siasah yang apalagi kita katakan as-siasah as-syar'iyah. Jelas ini pertama kali. Fahami, karena ini definisi. Laki-laki itu apa? Laki-laki adalah. Perempuan itu apa? Perempuan adalah. Politik adalah. Demikian mereka katakan. Oleh karena itu, maka di dalamnya ada unsur ambisius, di dalamnya ada unsur kursi, di dalamnya adalah unsur pemikiran. Tiga perkara permanen. Dan itu kalau ditinjau dari sisi syariat, Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak dibenarkan. Tentu perkara ini adalah merupakan hukum di awal. Padahal kita belum mengkaji, betul tidak? Tetapi garis bawahi, nanti kita kata ini akan kita ulangi kembali. Para jemaah sekalian, itu adalah definisi politik. Sekarang kita berpindah kepada definisi siasah. Apa yang disebut dengan siasah? Kalau kita buka kamus, misalnya Ibnu Manzur, maka kita akan temukan sasa yasusu siasatan. Kata para ulama kalimat sasa yasusu siasatan juga berasal dari kata sus. Pengertian mendasar pada sasa yasusu siasah arti adalah al-qiyamu ala syai'i bima yuslihuhu. Melakukan sesuatu agar sesuatu semakin baik. Perhatikan baik-baik. Melakukan upaya agar terhadap sesuatu, agar sesuatu itu menjadi yuslih, menjadi yasluh, menjadi baik, menjadi lebih baik. Mirip dengan perkataan tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyatan. Artinya adalah bahwa tarbiyah itu diantara kegiatannya memproses agar dia tumbuh dan bertambah dan lebih baik. Artinya sekalian, antum bisa bedakan sekarang. Bahwa samakah antara asiasa secara bahasa dengan politik? Secara kamus yang kita dengar tadi. Dari akar kata bahwa siasa berbeda dengan kata yang disebut dengan politik. Tentu adalah makna siasa ini adalah juga bisa diartikan dengan yang lain. Tetapi saya ambil dari kata mendasar bahwa siasa itu secara mendasar adalah dia melakukan sesuatu upaya, jadi proses, jadi usaha. Agar sesuatu yang diproses itu semakin membaik. Misalnya dalam hadis. Ada dalam hadis dan dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir dalam Nihayah fi Gharibil Hadis, kata beliau begini, kana Banu Israel yasusuhum ambiya'uhum. Kata beliau Rasulullah SAW bahwa Banu Israel adalah Yahudi, pengikut Yahudi, Banu Israel, anak cucu Israel. Yasusuhum ambiya'uhum, disiasati oleh para nabi mereka. Apa maksudnya? Kata Ibnu Athir, yasusuhum disiasati oleh para nabi mereka. Disiasati itu maksudnya adalah mereka dilakukan, diupayakan, ditangani urusan perkara mereka sebagaimana dilakukan oleh para amir atau para wali terhadap rakyatnya. Jelas? Jadi mereka mengasuh, mereka mengayomi, mereka membimbing, mereka melindungi apa yang menjadi kebutuhan daripada rakyatnya, sebagaimana kita ketahui dari perkara amir dan wali di dalam syariat Islam. Jadi mas kalian, lihat dari sisi definisi bahwa ada sedikit perbedaan. Saya ambilkan suatu definisi dari orang sekarang. Beliau adalah bernama Abdul Wahab Khalaf. Dalam kitab berjudul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, dinukil juga oleh kitab atau penulis kitab Madarik An-Nazar fi Siyasah. Kata beliau, siyasah itu adalah tadbir asy-syu'un al-'ammah lid-daulati al-islamiyah bima yakfulu tahqiqul masalih wa daf'ul madar mimma la yata'adda hudud asy-syari'ah wa usulaha al-kulliyah wa in lam yattafiq wa aqwal al-a'immah al-mujtahidin. Singkat kata adalah bahwa siyasah itu adalah dalam pengertian menurut syariat adalah upaya mengatur urusan-urusan umum dalam koridor daulah Islamiyah yang menjamin terwujudnya maslahat dan tertolaknya bahaya, dan itu adalah tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala maupun pokok-pokoknya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para imam dan para mujtahidin. Itu yang disebut dengan as-siyasah. Jadi, ikhwan sekalian, definisi siyasat itu adalah tidak lepas dari koridor syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang masalah siyasat tidak akan lepas dari sistem yang disebut dengan ad-daulah al-islamiyah. Yang disebut dengan as-siyasah asy-syar'iyyah adalah tidak akan lepas dari bagaimana cara agar mendapatkan maslahat secara syar'i dan menjauhkan madarat secara syar'i. Semua tinjauannya adalah syariat. Memang betul, ada orang mengatakan bahwa katanya sekian ribu ahli politik di dunia bersepakat bahwa politik adalah identik dengan kepentingan. Katanya tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Betul tidak? Itu kesepakatan. Sepakat para ahli politikus bahwa yang disebut dengan politik itu adalah identik dengan kepentingan. Kalau saja kita katakan bahwa ya dalam siyasah syariah juga ada kepentingan, betul. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah mewujudkan maslahat sesuai syar'i dan menjauhkan bahaya madarat dari sisi syar'i. Itu kepentingan. Karena apa? Karena setiap kita ingin mendapatkan maslahat dan setiap kita ingin terhindar dari madarat. Nah, para jemaah sekalian, itu adalah definisi daripada as-siyasah. Oleh karena itu menurut lengkap sekarang bahwa siyasah bisa dikatakan, bisa dikasihkan bahwa dia secara mendasar berbeda baik secara bahasa maupun secara istilah dengan istilah yang dikenal dalam bahasa Indonesia disebut dengan politik. Kita lazim mengatakan siyasah dan kita tidak lazim mengatakan politik. Hanya bangsa Indonesia dikenalkan dengan terjemahan bahwa siyasah adalah politik. Tetapi secara hakikat antum bisa pahami bahwa siyasat dengan politik ternyata tidak sama. Politik di mana, siyasat di mana.